إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab At-Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan tentang tafsir La ilaha illallah. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwasannya dalam kalimat La ilaha illallah mengandung dua rukun yang paling penting, yaitu an-nafyu wal-isbat, menafikan sesembahan-sesembahan yang batil dan menetapkan sesembahan yang hak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah disebutkan tafsir sebagian dari para ulama berkaitan dengan kalimat La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Abdullah al-Qurtubi, berkata Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran fi tafsiri la ilaha illa huwa, dalam tafsir la ilaha illa huwa ay la ma'buda illa huwa, beliau ingin menjelaskan makna ilah, yaitu ma'bud. Tidak ada yang diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali dia. Akan tetapi ucapan ini, La ma'buda illa huwa, ucapan yang kurang, mesti ditambahkan dengan kata haqqun au bihaqqin. La ma'buda haqqun au bihaqqin illa huwa. Kalau sekedar menafsirkan la ilaha illa huwa dengan tafsiran la ma'buda illa huwa, tidak ada yang diibadahi kecuali dia, ini kurang. Akan tetapi hendaklah ditambahkan dengan kalimat haqqun au bihaqqin, la ma'buda bihaqqin au haqqun illa huwa, tidak ada yang diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali dia. Wa qala az-Zamakhshari, berkata az-Zamakhshari dalam kitabnya Al-Kashaf, al-ilah min asma'il ajnas kar-rujuli wal-farasi. Al-ilah termasuk di antara nama-nama jenis. Karrojul, seperti rojul, ya, jenis laki-laki. Wal-faros, jenis kuda. Yaqa'u ala kulli ma'budin bihaqqin au bibatil. Dipakai pada setiap yang diibadahi, apakah dengan cara yang benar ataukah dengan kebatilan. Ini kata ilah. Summa ghalaba al-ma'budi bihaqin. Kemudian lebih dominan kepada yang diibadahi dengan sebenar-benarnya. Nah, qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam fatwanya, al-ilah wal ma'budul muta'. Makna ilah, la ilaha, makna ilah adalah al-ma'bud yang diibadahi, al-muta' yang ditaati. Fa innal ilah wal ma'luh. Sesungguhnya ilah itu adalah yang diibadahi. Wal ma'luh wal ladhi yastahiku ayyu'mbada. Dan ma'luh itu sendiri maknanya yaitu yang berhak untuk diibadahi. Wa kaunu yastahiku ayyu'mbada huwa bima tusifa bihi minas sifatil lati tastalzimu ayyakuna huwal ma'budu wal mahbub ghayatul hub. Dan keberadaannya berhak untuk diibadahi yaitu tersifati dengan sifat-sifat yang melazimkan dia dicintai dengan kecintaan yang sangat. Al-makhdu'u lahu ghayatul khudu', ditaati dengan ketaatan yang sangat mendalam. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi dengan kecintaan yang sangat dan ketundukan serta ketaatan yang sangat mendalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rahimahullah, dan berkata masih ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, fa innal ilah wal mahbub al ma'bud. Sesungguhnya ilah dia yang dicintai dan diibadahi. Alladhi ta'luhu al qulub bi hubbiha, yang dituhankan oleh hati-hati dengan mencintainya. Wa takhdu'u lahu wa tadullu lahu wa takhafuhu wa tarjuhu, tunduk kepadanya, menghinakan diri di hadapannya, takut kepadanya dan berharap kepadanya. Wa tunibu ilaihi fi syada'idiha wa tad'u fi muhimmatiha, kembali kepadanya dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Dan juga berdoa kepadanya dalam perkara-perkara yang penting. Wa tatawakkalu alaihi fi masalihiha, menggantungkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kemaslahatan-kemaslahatannya. Wa tarja'u ilaihi, berlindung kepadanya. Wa tatma'innu bi dzikrihi, merasa tenteram dengan menyebutnya, berzikir kepadanya. Wa taskunu ila hubbihi, dan merasa tenang dengan mencintainya. Nah, ini makna al-ilah. Intinya ilah itu kata Syaikhul Islam al-mahbub al-ma'bud, yang dicintai dan yang diibadahi. Nah, sehingga dituhankan oleh hati dengan mencintainya dan tunduk serta menghinakan diri di hadapannya, takut kepadanya, berharap kepadanya, kembali kepadanya dan berdoa kepadanya dalam setiap perkara-perkara yang penting. Dan juga menggantungkan diri kepadanya, berlindung kepadanya, merasa tenang dengan menyebutnya, ya, dengan berzikir kepadanya, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala membuat hati tenang. Nah, walaysa dzalika illa lillahi wahda. Dan tidaklah itu semuanya melainkan hanya untuk Allah saja. Ya, ketundukan, penghinaan diri, berharap, takut, ya, berdoa, bertawakal, ini semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Walihada kanat la ilaha illallah asdaqal kalam. Oleh karena itu, ya, ucapan la ilaha illallah ini merupakan ucapan yang paling jujur, ucapan yang paling benar. Ya, ucapan la ilaha illallah. Ya, bahkan termasuk afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal yaitu la ilaha illallah. Ya, sehingga pantas Rasulullah SAW menyampaikan janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Wa kana ahluha ahlallahi wa hizbahu. Orang yang mengucapkannya, ya, wa kana ahluha ahlallah. Nah, dia ahlullah wa hizbahu, dan golongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengucapkannya adalah orang yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala, golongan Allah Subhanahu wa taala. Wal munkiruna laha a'da'ahu. Dan orang-orang yang mengingkarinya, mengingkari la ilaha illallah, adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahla ghadabihi wa niqmatihi. Yang mengingkari la ilaha illallah adalah musuh Allah, dan juga orang yang berhak mendapatkan kemurkaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Haulai musyrikun. Mereka adalah orang-orang musyrik. Yang mengingkari la ilaha illallah. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Ya. Bahkan tatkala para rasul menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah saja, meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan qalu ajitana lina'budallaha wahda. Apakah engkau datang kepada kami supaya kami hanya beribadah kepada Allah saja? Mereka menganggap aneh ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha lasyai'un 'ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Sungguh ini sesuatu yang aneh. Nah, sehingga mereka yang mengingkari la ilaha illallah adalah musuh Allah, orang yang berhak mendapatkan kemurkaan dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka adalah pengikut Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah golongan Allah Subhanahu wa taala. Faida sohat soha biha kullu mas'alatin wa halin wal dauk. Maka apabila sahih, ya, benar dalam masalah ini, maka akan benarlah semua masalahnya, keadaannya dan perasaannya. Wa idza lam yusahhiha al-'abdu fal fasadu lazimun lahu. Dan apabila seorang hamba tidak meluruskannya, dia meluruskan kalimat la ilaha illallah ini, bahkan dia mengingkarinya, fal fasadu lazimun lahu, maka kerusakan mesti padanya. Fi ulumihi wa a'malihi, dalam pengetahuan-pengetahuannya dan amalan-amalannya. Ya, kalau rusak, tidak meluruskan kalimat yang agung ini, kalimat la ilaha illallah, maka kerusakan akan melaziminya, baik dalam pengetahuan atau dalam perbuatannya. Ya. Dikatakan ini merupakan pondasi. Ya, kalau rusak pondasinya, nah akan rusak seluruhnya. Wa qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimallahu taala dalam kitabnya Ighasatul Lahfan, al-ilah huwa alladhi ta'luhuhu al-qulub mahabbatan wa ijlalan wa inabatan. Makna ilah yaitu yang diibadahi oleh hati-hati, dituhankan oleh hati-hati dengan kecintaan, ya, pengagungan dan ketergantungan kembali. Wa ikraman dan pemuliaan, wa tahdiman, ya, pengagungan, wa zullan wa khudu'an, dengan perendahan diri, wa khudu'an ketundukan, wa khaufan wa roja'an wa tawakkulan, dengan rasa takut, harap dan ketawakalan kepadanya. Ya, ini makna al-ilah. Nah, wa qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitab At-Tauhid Ibnu Rajab, al-ilah huwa alladhi yuta'u fala yu'sa. Makna ilah yaitu yang ditaati dan tidak dimaksiati. Ini makna ilah. Alladhi yuta'u fala yu'sa. Yang ditaati dan tidak dimaksiati. Ya, tentunya ketaatan yang paling tinggi yaitu tauhid. Perintah Allah yang paling tinggi adalah tauhid. Sementara kemaksiatan yang paling tinggi dan merupakan larangan Allah yang paling besar adalah kesyirikan. Ya. Wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Ya. Wa'adamu ma nahallahu anhu asyirk. Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasannya perintah yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Dan larangan yang paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan. Ya. Ya, tauhid merupakan ketaatan yang paling besar. Sementara kesyirikan merupakan kedurhakaan yang paling besar. Mana ilah kata Ibn Rajab, alladhi yuta'u wa la yu'sa. Yang ditaati dan tidak dimaksiati. Haibatan lahu wa ijlalan wa mahabbatan. Ya, dengan penghormatan kepadanya. Pemuliaan, kecintaan, wa khaufan wa roja'an, dengan rasa takut dan harap, wa tawakkulan alaih, bertawakal kepadanya, wa su'alan minhu wa du'aan lahu, meminta darinya dan berdoa untuknya. Ya, ini makna al-ilah. Yang ditaati dan dimaksiatinya itu dengan bentuk penghormatan, pemuliaan, diiringi dengan rasa cinta, takut, harap kepadanya. Wala yasluhu dhalika kulluhu illa lillahi azza wa jalla. Dan tidak boleh ini semuanya melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketundukan disertai dengan penghormatan, ketaatan disertai dengan pemuliaan, kecintaan, ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketaatan disertai dengan rasa takut, rasa harap, disertai dengan ketawakalan, ini semuanya hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Faman asrafa faman asraka makhluqan fi shay'in min hadhil umur allati hiya min husa'il ilahiyyah kana dhalika qadhan fi ikhlasihi fi qouli la ilaha illallah. Maka barang siapa yang mempersekutukan hal ini terhadap makhluk, salah satu di antara perkara-perkara yang merupakan kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala dipersekutukan kepada makhluk, maka itu merupakan qada'an fi ikhlasihi, mencacati dalam keikhlasan, fi qouli la ilaha illallah, dalam ucapan la ilaha illallah, mencacati ucapan la ilaha illallah ketika seorang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu perkara dari kehususan-kehususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, telah kita jelaskan yang namanya tauhid adalah ifradullah fi ma huwa min khasa'isillah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang merupakan kehususan-kehususan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ada tauhid dalam masalah rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Sebaliknya kesyirikan, sebaliknya. Taswiyatu lillah bi ghairillah fi ma huwa min khasa'isillah. Itu adalah kesyirikan. Menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Sehingga kesyirikan bisa terjatuh kepada syirik dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan juga al-asma wa sifat. Nah, ya. Segala macam bentuk ibadah tidak layak dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memalingkan salah satu di antara ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan kesyirikan. Ya. Ibadah telah kita jelaskan maknanya. Nah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan, ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ya. Ibadah suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam bentuk yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ibadah. Nah, baik itu ucapan, perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi. Ya. Ini disebut dengan ibadah. Sehingga setiap perkara ini, setiap perkara yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah bentuknya ucapan atau perbuatan, yang nampak atau yang tersembunyi, semuanya hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mempersembahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada bentuk ibadah, apakah ibadah yang berkaitan dengan hati, ya, seperti rasa takut, rasa harap, rasa tawakal, rasa cinta, ini semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecintaan yang disertai dengan menghinakan diri, ya, ini bentuk ibadah. Hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ibadah-ibadah yang berkaitan dengan anggota badan kita. Sholat, puasa, haji, berkurban, dan sebagainya. dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paman syarafa syai'an likullah fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan salah satu di antara ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia musyrik dan terjatuh kepada kekafiran. Nah, wa kana fihi min ubudiyatil makhluq bihasabi ma fihi min dzalika. Dan padanya ada penghambaan kepada makhluk. Ya. Penghambaan kepada makhluk sesuai dengan kesyirikan yang ada padanya. Nah. Wa qala al-Biqai, berkata al-Biqai, ya. La ilaha illallah ay intafa intifa'an aziman ay yakuna ma'budu bihaqqin ghairal malikil a'bah. Makna la ilaha illallah adalah menafikan dengan penafian yang sangat besar. Yeah. Bahwa yang diibadahi secara sebenar-benarnya selain Maha Raja yang paling agung. Ini penafian dengan penafian yang sebenar-benarnya. Penafian yang sebesar-besarnya. Ya. Dinafikan sesuatu yang diibadahi dengan sebenar-benarnya selain yang Maha Raja yang Maha Agung. Ya. Maknanya, nah, menafikan sesembahan-sesembahan yang batil dan menetapkan sesembahan yang hak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Malikul A'zam, yang Maha Raja, yang Maha Agung. Fa inna hadzal ilma huwa a'zamu dzikri al-munajjiyah min ahwali sa'ah. Sesungguhnya, ya, ilmu ini merupakan zikir yang paling agung, yang menyelamatkan dari perkara-perkara yang menakutkan di hari kiamat nanti. Wa innama yakunu ilman idza kana nafi'an. Dan tentunya ini merupakan ilmu apabila bermanfaat. Ya. Wa innama yakunu nafi'an idza kana mal id'an wal amali bima taqtadihi. Dan tentunya ilmu ini akan bermanfaat apabila diiringi dengan ketundukan dan mengamalkan konsekuensinya. Wa illa fahuwa jahlu sirfin. Kalau tidak, maka itu merupakan kebodohan yang murni. Ya. Maknanya, kalimat la ilaha illallah ini, ya, merupakan ilmu yang paling besar. Merupakan zikir yang paling agung. Yang biiznillah bisa menyelamatkan dari perkara-perkara yang mengerikan di hari kiamat nanti. Tapi tentunya kalimat la ilaha illallah ini, ya, menjadi ilmu yang sangat besar apabila bermanfaat. Nah, dan tentunya bisa bermanfaat kalau diiringi dengan ketundukan dan mengamalkannya. Kalau sekedar mengucapkannya saja, ya, tanpa diiringi dengan ketundukan dan pengamalan, maka tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bahkan kata Imam Biqai mengatakan wa illa fa huwa jahlu sirf. Kalau tidak diamalkan, itu merupakan kebodohan yang murni. Ya. Nah. Sehingga dalam la ilaha illallah telah dijelaskan ada konsekuensi-konsekuensinya. Ada syarat-syarat, ada rukun-rukunnya, bahkan ada pembatal-pembatal la ilaha illallah. Ya, bukan sekedar diucapkan saja. Nah. selain dipahami, ya, diketahui, diilmui maknanya, fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmulah, ketahuilah la ilaha illallah, maka harus juga diamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Ya. Apakah dengan ketundukan atau pengamalan dalam bentuk mengkufuri togut-togut dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada konsekuensi la ilaha illallah. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah. Dan ada bentuk pengamalan la ilaha illallah, ikhlas dalam melaksanakan berbagai macam ibadah. Ini bentuk pengamalan la ilaha illallah. Dikarenakan dalam kalimat la ilaha illallah mengandung keikhlasan. Ya, mempersembahkan segala macam bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka pengetahuan dia tentang la ilaha illallah itu tidak bermanfaat. Ya. Dikarenakan ilmu itu akan dinyatakan bermanfaat kalau disertai tadi dengan pengamalan. Ya. Begitupun ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah akan bermanfaat. Ya. Ucapan la ilaha illallahnya disertai kalau disertai dengan melakukan konsekuensi-konsekuensinya. Ya. Kalau sekedar mengucapkan saja, kemudian dia tidak melakukan konsekuensi-konsekuensinya, ini tidak bermanfaat. Seperti hanya orang-orang munafikin. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Di antara manusia ada yang mengatakan, "Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir." Sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ya. Kenapa? Dikarenakan hanya di lisannya saja, sementara hatinya tidak meyakininya, dan juga perbuatannya masih jauh dari konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah. Ya. Dan sekarang banyak di antara yang mengaku sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang Islam, ya, tapi pernyataannya hanya di lisan saja, sementara awal perbuatannya masih jauh dari konsekuensi la ilaha illallah. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi masih juga mengadakan sesajen-sesajen, persembahan hajat laut, hajat bumi dan lain sebagainya. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi masih juga datang ke kuburan meminta-minta kepada penghuni kubur. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi masih juga mengaku-ngaku mengetahui ilmu yang gaib. Ya. Seperti hanya para dukun, paranormal dan lain sebagainya. Ya. Padahal perkara-perkara ini bisa membatalkan la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah ada salah syaratnya, lah kita jelaskan salah syaratnya. Ilmun yakinun wa ikhlas wa sidquka mahabbatin, ya, wa inqiyad wal qabul, ya, dan juga mahabbah, dan juga al-kufru bit-taghut. Ya, ini di antara syarat-syarat la ilallah yang penting untuk diperhatikan. Nah, dan secara umum, ya, ilmu itu dinyatakan bermanfaat kalau disertai dengan amalan. Nah, sehingga di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini dia antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya. Rizki yang baik dan amalan yang diterima. Ya. Memohon kepada Allah agar memiliki ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan, ilmu yang memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap dirinya. Ini ilmu yang bermanfaat. Ya. Kalau kita mondok, belajar, tapi ternyata gak ada perubahan kepada akhlaknya. Atau bahkan akhlaknya semakin jelek. Ini pertanda ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Dikatakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap dirinya. Ya. Yang asalnya jelek jadi baik. Yang asal bicaranya yang enggak jelas ke sana kemari, bahkan kasar, bahkan berisi ejekan-ejekan, cacian makian, hinaan, menjadi orang yang menjaga lisannya, yang keluar dari lisannya ucapan yang baik. Nah, ini juga ilmunya bermanfaat. Ya, tapi kalau dia mondok pesantren, bahkan semakin lama mondoknya, ya, dia semakin kasar ucapannya. Nah, semakin sering cacian makian hinaannya, ini menunjukkan bahwasanya ilmunya tidak bermanfaat. Dikarenakan tidak diamalkan, tidak memberikan perubahan yang baik terhadap dirinya. Dan Rasulullah SAW melindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabalah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Aku berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Ya, ini antara doa yang dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Sehingga supaya kalimat la ilaha illallah yang sering kita ucapkan ini bermanfaat. Ya, maka hendaklah disertai dengan amalan. Disertai dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat yang agung ini, ya, supaya bermanfaat. Nah, kalau tidak melakukan konsekuensi-konsekuensinya, maka tidak akan memberikan manfaat. Nah, seperti tadi orang-orang munafik, ya, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi tidak melakukan dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Sehingga Allah katakan tetap mereka itu kafir walaupun mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan lebih parah lagi, orang-orang munafik itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat daripada orang-orang kafir. Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya itu di keraknya neraka, paling bawah sekali. Ya, sisaannya melebihi orang-orang kafir. Ya. Sehingga kita tadi mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, bukan sekedar mengucapkan saja, tapi hendaklah mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Ilahun alhamdulillah.